setahun. Kita berpisah, mungkin saat ini kau lupa kepada. Kita dulu pernah bersahabat. Ingatkah kau pada seorang temanmu? Kita dulu pernah bersahabat, pernah bersahabat.